Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca insyaallah ayat yang ke-60 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Wahdi sasqa Musa di kaumnya. Sebagaimana katakan Subhanahuwataala rahimahullah di awal-awal surat ini, ini uslub yang sering ada dalam Al-Quran Al-Karim. Wa'id di sini dengan kasrah karena lirikal sakinain. Asalnya wa'id istasqa. Jadi wadkuru, ingat oleh kalian. Id tatkala istasqa Musa di kaumnya, tatkala Musa alaihissalam minta air untuk kaumnya, istasqa minta air untuk kaumnya. Fakulna, kami katakan, kata Allah Subhanahu wa Taala, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu dengan tongkatmu. Al-hajar, alif lam dalam al-hajar di sini menunjukkan jenis. Jadi batu yang manapun pukul bi'asak dengan tongkatmu. Tokat beliau Nabi Musa AS ada padanya ayat kathirah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut oleh sebagian dengan mujizat, dengan tokat Nabi Musa yang banyak. Yang pertama di sini, ya, Allah Subhanahu wa Taala merintahkannya untuk memukulkan tokatnya ke batu, nanti akan kita baca, kemudian mengalir terpancar darinya air. Di antara ayat min ayatillah atau disebut juga mukjizat dengan tongkat ini, ketika Allah memerintahkannya untuk melemparkannya menjadi ular. Di antara yang sudah kita baca ayat min ayatillah sebagian menyebutkan mukjizat dengan tongkat ini adalah ketika dipukulkan di lautan, iya, kemudian terbelah lautan, bisa berjalan Musa dan kaumnya di hati daratan, di tengah-tengah lautan. Yang keempat, ketika Saharah Fir'aun, ia membuat sihir, maka Musa AS diperintah untuk melemparkan tongkatnya dan jadilah tongkat Nabi Musa AS tersebut memakan, mengambil, iya, apa yang dilemparkan oleh tokoh-tokoh penyihir Fir'aun sehingga mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu asyahid. Ketika Nabi Musa AS minta air untuk kaumnya, Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Fakulna drib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu, maka terbukalah, terpancarlah dari batu tersebut 12 aina, 12 mata air, 12 sumber air. Disebutkan kenapa demikian, karena jumlah kabilah asbab Bani Israil 12, sehingga qad alima kullu unasi mashrabahum, sehingga masing-masing kabilah, sebaling masing-masing sibuk min asbab, Bani Israel, mereka mendapatkan mengetahui tempat minum masing-masing. Kulu washrabu mirizqillah, makanlah dan minumlah. Ini sudah berulang-ulang kita baca. Yang seperti ini adalah fi'il amr lil ibah, untuk menunjukkan mubah. Ya, silahkan kalian minum, kalian makan dan minum. Min rizqillah, dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'fau, ay wala tasiru bil ardi mufsidin. Jangan kalian berjalan di bumi ini dalam keadaan melakukan kerusakan. Ini ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Adapun faedah dari ayat ini, yang pertama kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah masyru'iyah al-istisqa indal hajah ilal ma'. Disyaratkan istisqa, minta hujan ketika dibutuhkan air. Jadi termasuk syariat yang ada dalam syariat kita. Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh dalam beberapa keadaan, kadang dengan sholat, kadang ketika khutbah, kadang doa tersendiri di masjid, minta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di antara faedah ayat ini, an-nasuqya, bahwasanya pemberian air dari Allah Subhanahu Wa Taala, memberi air kepada umat ini, kepada manusia, qad takunu bil matar an-nazil minas sama, kadang dari hujan yang turun dari atas. Qad takunu finnabi' min al-ardi, dan kadang dari mata air yang memancar muncul di tanah. Kemudian dia yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, dari ayat ini juga menunjukkan ra'fatu Musa biqaumi, ya, kasih sayang Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, sehingga ketika kaumnya membutuhkan air, beliau pun istasqa rabbah, beliau minta hujan atau minta air untuk kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara yang disebutkan juga menunjukkan itsbat sam'illah, menunjukkan sifat sam', Allah Subhanahu wa taala mendengar. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam minta hujan, lebih tepatnya minta air untuk kaumnya, Allah yang Maha mendengar berkata mengabulkan perkataan doanya, permintaannya Musa, dengan menyatakan faqulna idrib bi asqal hajar. Allah mendengar dan Allah merintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Di antara faedah ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah menunjukkan kamal qudratillah azza wajalla, sangat sempurnanya, alangkah sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tongkat yang kering dipukulkan ke batu yang kering, ia memancar 12 mata air untuk kaum Musa alaihissalam. Ini semua karena qudratullah azza wajalla. Nah, kemudian yang boleh sebutkan di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan tahrim al-ifsad bil ardh, haramnya melakukan pengerusakan di bumi. Wala ta'thau bil ardi mufsidin, kita tahu al-asl bin nahi tahrim, jangan kalian berjalan di muka bumi dalam rangka membuat kerusakan di bumi. Haramnya membuat ifsad, ya, pengerusakan di bumi. Dan sudah kita baca di awal surat Al-Baqarah, al-ifsad fil ardi itu ada ifsad ma'nawi dan ada ifsad hissi. Hissi yakni ya, merusak bangunan, memperendahkan bangunan, ya, pengerusakan dengan pembakaran lainnya. Juga ifsad ma'nawi, dan dua-duanya dilarang. Dan di antara ifsad ma'nawi adalah dengan berbuat dosa kepada Allah, berbuat kenifakan, kesyirikan, kebidahan, dan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.